الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Baik, sebelum kita masuk ke bait-bait berikutnya dari Alfiyah Ibn Malik Al-Khulasah Ibn Malik, kita merujah dulu harus yang kemarin kita telah sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba a'rif anta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jarun wa majrur. Muta'alliqun. Ya bi mahdhuf ittifaqan. Taqdiruhu. Abtadi'u 'inda al-kufiyyin aw ibtida'i. Terus ismi Allahi lafzul jalal Allah. Ya Ar-Rahman na'at Ar-Rahim na'at fa'da an-na'at. Terus ada tambahan bagaimana secara lugah? Ar-Rahman Ar-Rahim wa waladi qafa kepada kepada rafa' atau kepada nasab. Kalau di qata' maka dibaca bismillahirrahmanirrahim. Apa amilnya ar-rahmanu? Ya, takdirnya huwa ar-rahman atau ar-rahmana. Amilnya apa? Ya, andahu ar-rahmana. Ya Ar-Rahim antum menjadikan na'at bagi Ar-Rahman atau di kotak juga. Sebenarnya ada rincian terkait dengan i'rabnya bismillah. Ada tiga pendapat ya. Tadi yang kita sebutkan itu dua pendapat. Yang pertama bismillah jarun wa majrur muta'alliq bil fi'il. Yang kedua jarun wa majrur dia muta'alliq dengan yang mahdhuf. Taqdiri istaqarra in ibtidai istaqarra bismillah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya khabarnya ibtidai itu mahdhuf. Ini bismillah ibtidai bismillah hasilun. Ibtidai bismillah hasilun. Itu dijelaskan oleh Al-Azhari di dalam syarah matan Al-Ajurmiyah. Tolong cek saja di situ ada. Kemudian hafalannya belum ya. Nanti enggak apa-apa lah. Lain ya hafalannya. Qala Muhammadun huwa ibn Maliki. Nah, sudah potongan ini saja. Apa faedah yang antum dapatkan terkait dengan qala? Fi'lun madh. Maknanya apa? Maknanya fi'il madhi mustaqbal. Wa nadhiruhu qawlihi ta'ala. Qawlu ta'ala. Yang semisal ini apa? Contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala fi'lun madh maknanya istiqbal. Contohnya apa? Ata amrullahi fala tasta'jilu. Kemudian apa lagi faedah yang berkait dengan qala? Terkait dengan maf'ulnya yaitu bahwasanya maf'ulnya qala adalah jumlah ismiyatan kanat aw ya fi'liyah atau apa mufrad tapi menduduki posisi jumlah qasida apalagi ya. Kemudian huwa ibnu maliki i'rabnya bagaimana? Huwa ibnu maliki bisa di'rab huwa ibnu maliki dhamir munfasil mabni 'ala al-fath fi mahalli rafin mubtada. Ibnu Malik. Ibnu. Ibnu. Khabar. Mar. Marfu. Alamat rafi. Ad-dhamma dhahir alaihi. Wa huwa. Mudhaf. Malik. Mudhafun ilaih. Al-jumlah. Al-ismiyah. La mahalla laha. Minal. I'rab. Jumlah apa itu disebut dengan jumlah apa? I'rab. istiradiyah, jumlah nisbah. Dibiasakan ya Rob. Kalau enggak dibiasakan langsung sudah baca kita lancar juga enggak bisa ya Rob. Iya, yeah, belum bisa. Ya Muhammad, kalau ditakdirkan Muhammad itu telah ma'ruf, telah masyhur, huwa ibn Malik, jumlahnya i'tiradiyah. Kalau Muhammad dianggap telah masyhur, kalau tadi yang pertama dianggap Muhammadnya belum ma'ruf, masih ada ishtirak, ya, maka huwa ibn Malik i'tiradiyah, fungsinya apa? Mengangkat ishtirak tersebut. Kalau dianggap dia sudah ma'rifah, maka di situ ibn Malik adalah masuk pada apa-apa? Huwa ibn Malik na'at yang maqfu', na'at yang maqfu', diputus. Kemudian ahmadu rabbillah khaira maliki a'rif. Ahmadu rabbillah khaira maliki. Fi'il mudhari maf'ul. Ya. Ana rabbi, rabbi. Maf'ul bih. Ya, kan? Walya, ya kalau menyebutkan ya mana min duhuriha isyarul mahal biharakatil munasaba alya dhamirun muttasil ala sukun mudhaf ilayhi Allah badal min rabbi au afu saya khaira yajuzu an yu'rab di kam waj di salasati awjuh ya khaira yajuzu an yu'rab halan hal hal mutlaqan aw hal halama halun la lazima halun lazima mansub ya hal ma aina sahibu halihi ya ya. Terus al-wajh tsani khaira mansub ala annahu maf'ulun bi fi'lin mahdhuf tafiruhu andahu khaira maliki wa yajuzu aydan an yu'rab khabaran li mubtada'in mahdhuf tafiruhu huwa khairu maliki khair ini isim apa? Tafdhil, isim tafdhil. Jumlah fi'liyah min ahmadu rabbi, min ahmadu rabbi, min ahmadu wa min ta'alak bihi fi mahali nasbin maqulul qawul. Ya maqulnya qala, ya kan? Maqulnya qala. Musalliyan ala nabiyil mustafa. Ya, arid. Musalliyan yang keras ya, barangkali saya kurang jelas. Kalau ada sih pikirnya satuan. Bisa kan ya, kalau ada dua. مصليا حال مقدره من هو على النبي او يجوز ايضا بل الصحيح عند ابن مرزوق مصليا تيرس بقى apa sebagai apa katanya حال مؤكده ya yeah. Kata Ibn Marzuq mufallian i'rabnya sebagai halun muakkidah. Sebagian yang lain dan itu banyak dipilih oleh para pensyarah, katanya mufallian halun muqaddarah. Apa itu halun muqaddarah? Hal yang terjadinya nanti. Ya, nanti setelah alhamdulillah. Atau kata Ibn Marzuq yang lebih tepat, dia mufallian halun muakkidah dari amil yang mahdhuf. Takdirnya apa? Ya, usalli mufallian, jadi halun dari muakkidah. Wala ta'saw fil ardi mufsidin. Mu'akkid itu taukid ya. Ta'kau dengan mufsidin maknanya sama, itu taukid. Ala nabi jarun muta'alliq bi musalliyan. Ya, jarun majrur muta'alliq bi musalliyan. Al mustafa na'tud li an nabi, na'tud lil majrur, majrur mithluhu wa alamatu jarrihi ya al-qasr al-muqaddar ala al-alif ala aw ala akhirih mana min duhuriha at-ta'adzur li annahu ismun maqsur. Ayat Kadang dianggap remeh Irob, pasti Irob bingung. Kemudian wa alihi al-mustakmilin asy-syarafa alladzi ba'dah. Au harf atfin. Boleh dikatakan au harf atfin atau au atifah. Ya, terus al ma'thuf 'ala an-nabi, ma'thuf 'ala al-majrur, majrur mithlu. Wa huwa al mudhaf. Al ha. Ini juga cara mengungkapkan. Ya, cara mengungkapkan kalimat yang tersusun hanya dari satu kata itu tidak disebutkan bacaannya, tapi namanya al-ha bukan hi, gitu ya. Kalau satu kata kita ungkapkan dengan namanya, ya al-ha. Beda kalau dengan dari dua kata atau lebih, maka diungkapkan dengan bacaannya hal harfus istifham. Ya. Terus al-mustakbilina. Na'tun li al. Majrur. Ya, majrur. Wa alamatu jarihi al-ya. Ya. Wa huwa al-mustaqbilina isim fa'il ya'mal 'amala al-fi'il yarfa'u al-fa'ila wa yansibu al-maf'ul. Aina fa'iluhu? Mustadir fihi jawazan taqdiruhu hum al-mustaqmilin. Al-mustaqmilin hum. Ya. Di sini beramal karena dia al-mustaqmilin, ya isim fa'il, dia beramal karena terpenuhi syarat beramalnya. Yang pertama dia bermakna hal atau mustaqbal, yang kedua dia bersandar kepada mausuf, kepada alihi, bersandar kepada mausuf. Dia sifatkan bersandar pada mausuf. Ya, terus asy-syarafa boleh dibaca dengan berapa sisi? Dua sisi. Sisi yang pertama asy-syarafa i'rabnya bagaimana? Afulun bidari. Ya. Dan alifnya di situ berarti alif aliful itlaq. Sisi yang kedua asy-syurafa dengan mendhamma syinnya. Iya. I'rabnya bagaimana? Kalau dibaca asy-syurafa na'at bagi na'at tsanin ya, bagi apa? Alihi. Aslinya apa? Asy-syurafa'a. Mana kalau demikian maf'ul bihnya al-mustaqbilina? Mahdhuf takdirnya apa berarti? Al-mustaqmilina anwa'an fadail asy-syurafa'a. Wa likarimin wa bakhilin fu'ala. Ya, kata Ibn Malik. Nanti ada. Wa likarimin wa bakhilin fu'ala. Bagi fa'il, ya seperti karim dan bakhil, itu bentuk jamak taksirnya fu'ala. Ya, dan syarif syurafa. Kemudian dengan murojaah ini ya, yang paham semakin paham, yang tertinggal diharapkan ya bisa setelah itu dia paham. Wa astainu Allah fi alfiyah ya a'rib aw atifah astainu fil mudhari marfu' abunna wa fa'iluhu fihi wujuban aw jawazan. Wujuban taqdiruhu ana Allah ya mansub ala at-ta'zim fi harfu al-jar alfiyah. Kalau mudhir boleh abni ala sukun la mahala la min al-i'rab alfiyah ya al-kasra dhahir ala akhirih wa sukkina li ad-darura lil-waqf ketika ya. Ya, lil-waqf. Asan fil alfiyah jarun wa majrur muta'alliq bi astainu. Di sini ya ta'adda ista'ana bi fi. Bagaimana penjelasannya? Muta'addinya astainu ku fi di sini. Penjelasan ahli nahwunya bagaimana? Fi bermakna ala karena ista'ana dan yang bertasarruf darinya itu muta'adinya dengan ala. Contohnya apa? Wallahul musta'anu ala ma tasifun wa'anahu alaihi qawmun akharun. Jawaban yang kedua. Ini jawaban yang pertama. Mimbar sanawu bi ahrufil jar. Masuk pada bab saling menggantikan huruf jar satu sama lainnya. Jawaban yang kedua, ditabmin pada astainu makna, makna apa? Fiil yang lain yang cocok dengan fi. Apa fiilnya? Astakhiru. Sebagian mengatakan kalau enggak salah soban ya, lebih cepat arju gitu. Arjullah fi alfi. Dekatlah. Ahsan. Maqasidun nahwi biha mahriyah, istilahnya. Di Arab coba maqasidun nahwi biha mahriyah. Maqasidu mubtada'un marfu'. Alamat rafi. Sebenarnya kalau saya biasa mengajarkan yang baru itu tak sebutkan juga amilnya. Mubtada'un marfu'un bil ibtida. Dia tahu semua amilnya. Tapi yang mereka dianggap sudah bisa enggak apa-apa. Ya. Kalau sudah tingkatan sudah tinggi enggak usah terlalu rinci. Sudah tahu sih. Ya. Tapi kalau yang baru-baru kita ini amilnya ini apa ini. Ya, mubtada marfu' bil ibtida wa alamat rafi dhamma dhahirah atau dhammatun dhahiratun ala akhirih wa huwa mudhaf. Saya bantu tuh. An-nahwi mudhafun ilaihi. Ma huwa ar-rajih fi 'amili al-mudhaf? Yang roji apa? Yang menjadi amil bagi mudhaf ilaihi gitu. Ma huwa ar-rajih fi 'amili mudhafin ilaihi? Mudhaf. In hadha madhhabu man? Si bawaihi wa atba'ihi. Wa dhaba Zajjaj ala anna al-amil fil mudhaf ilaihi wa ma'na harfil jar, ma'na huruf jar. Karena mudhaf ilaihi kan bermakna huruf jar. Iya kan? Ada yang bermakna li, ada yang bermakna fi. Iya kan? Apalagi ada bermakna min. Iya kan? Biha, iya biha. Irab jarun majrur muta'alliqun bi mahriyah. Hasan. Yo bacaannya pun makhrajul hurufnya harus perhatikan ya. Biha mahriyatun mahriyah. Mahriyah irabnya sebagai khabar. Ya. Kalau khabar bagaimana? Marfu' alamat rafihi ad-dhammah. Al-zahir ala akhirih. Di sini sukkina li ajli al-waqaf. Mahwiyah. Itu bentuknya apa? Dalam ilmu sharaf. Isim apa? Isim apa? Isim fa'il, sifat musyabbaha, atau apa? Isim tafdilah. Atau isim maf'ul? Isim maf'ul. Aslinya apa mahwiyah? Mahwuyah. Bagaimana bisa menjadi mahwiyah? Ada pertemuan antara wawu dengan ya. Mahwuyah. Dua kali wawunya ya. Mahwuyah. Ada pertemuan wawu dengan ya. Salah satunya didahului oleh sukun. Yaitu ya didahului oleh sukun. Kan wawu kan. Maka wawunya diganti dengan ya. Setelah itu diidghamkan. Maka jadi mahwuyah. Setelah itu harokat wawunya untuk menyesuaikan dengan ya. Dikasor. Jadi mahwuyah. Paham? Biha di sini bermakna apa? Biha. Kata sebagian ahli nahwu biha di sini apa? Fiha. Maqasidun nahwi fiha mahwiyah. Tujuan-tujuan pembahasan-pembahasan penting nahwu di dalam alfiyah ini tercakupi, terkumpul. Atau juga kalau banyak apa adanya salabiyah tadi dengan sebab alfiyah ini. Bisa juga. Ya, kemudian tuqarribul afdal li lafdhil mujazi. Setelahnya di Arab tuqarribu. Fi'il mudhari' marfu'. Ya lanjut. Ada yang film boleh selesai. Ya. Tapi untuk pertama kali perlu diketahui ini bisa enggak gitu lengkapnya. Kalau sudah kelihatan lengkap i'rabnya bisa ya bisa. Cukup. Ya. Marfu' alamat rafi dhamma dhahirah. Kalau mau lengkap kan anu sudah tahu. Marfu' li tajarrubi min an-nasib wal jazim alamat rafi dhamma dhahirah ala akhirih. Wa fa'iluhu dhamir sadir fihi jawazan taqdiruhu hiya ya'udila alfiyah. Bukan kamu yang mendekatkan, kita sih lagi belajar alfiyah ini mendekatkan al-aqsa afulun bih mansub alamat nasbih apa al-fathah al-muqaddarah terus di lafzin mujazi jarun wa majrur muta'alliq bi tuqarrib. Jadi kalau ada jarun wa majrur, kalau huruf jarnya huruf jar asli, mesti ada muta'alaknya, tempat bergantungnya. Fi'il atau enggak ada fi'il, isim fa'il, isim maf'ul, masdar atau isim tafdil. Tapi kalau huruf jarnya za'idah atau syabih di za'idah, tidak ada muta'alaknya. Semuta'alaknya kadang disebutkan kadang apa? Mahdhuf. Zaidun fil masjid, fil masjid. Muta'alaknya dengan kemana ini? Kepada Zaid enggak mungkin, Zaid bukan fi'il ataupun bukan isim yang mengandungi mana? Fi'il. Maka muta'alaknya jarun majrurun fil masjid adalah dengan yang sutai mahdhuf. Ya, muta'alak bi mahdhufihi, ya muta'alliqun bi mahdhuf wujuban. Mahdhuf bil mahdhuf wujuban, taqdiruhu istaqarra fi misal itu. Ada yang mengatakan itulah hakikat khabarnya. Ada yang mengatakan itu fi dan isim majrur setelahnya itulah khabarnya. Ini al-amru fi wasi'. Mujazi. Irobnya a'rib mujazi. Apa? Na'at. Na'atun lil lafaz. Na'atul majrur, na'atun lil majrur, majrur mis lo alamatu jarhi al-kasrah al-zahiru ala akhirihi. Ya. Itu isim maf'ul itu. Awjaza, yujizu, yujaz, mujaz. Kemudian watabsutul badla biwa'din munjazi. Watabsutu wawu. Ya tabsutu. Mudhari' marfu'. Ya. Wa fa'iluhu ya'ud ila anfiyah. Jangan sampai kemana kembalinya, jelas. Ya, hanya dia terjemahkan itu. Dia. Kemana kembalinya? Kadang bikin yang belajar bingung. Al-Bazla. Nafulin bih. Ansob. Afan. Biwa'din munjazi. Bitabsud. Muta'alik bitabsud. Ini munjazi na'at li liwa'd na'atun lil majrur majrur mislu ya fan. Ini insyaallah jelas. Wa'd itu indal itlaq yistamali asyar alil khair. Kalau indal itlaq itu dimutlakkan tanpa ada korinah yang menghususkan untuk pujian, tanpa ada korinah yang menghususkan untuk kebesaran, maka dia dibawa ujian gitu. Tapi kalau ada korinanya itu celaan, contoh apa? Jelekan. Ya, kalau ada korinanya kebaikan itu kebaikan. Kalau ini apa nih? Itu apa ya? Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Yang pertama, asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Itu apa ini? Syar, ya kan? Syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan apa? Kemiskinan, menjanjikan kejelekan ini. Yang keduanya, wallahu ya'idukum asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Ini apa? Kebaikan. Ada qarinahnya. Ini dari syaitan, jelekan. Kalau wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardi. Ini apa ini? Kebaikan. Ya, kebaikan. Wa'ada ya'idu al-wa'd juga al-maw'id. Dan masih ada yang lainnya. Kalau yang untuk jelekan adalah awaja, awaja untuk jelekan, jelas itu untuk jelekan. Awaja seperti Bashir yang sudah kita lewatkan. Wa inni in awatuhu awatuhu la mukhlifu i'adi wa munjizu mau'idi. Sudah tertulis belum? Wa inni ya bolehlah. Kalau antum ada yang mau ditulis saya baca pelan. Tadi kalau antum sudah masuk tanpa ditulis langsung melekat ke sanubari Imam Bukhari ya sudah enggak usah. Ya. Wa inni in au'adtuhu. Nah, saya baca idgham au'adtuhu kan? Au'adtuhu. Ini potongan baca yang pertama. La mukhlifu i'adi. Ini masa dari au'ada. La mukhlifu i'adi. Wa munjizu mau'idi. Mau'id di antara setiap masdar apa? Wa'ada. Kemudian wa taqtadhi ridan bi ghairi sukhti. Ya, setelahnya di Arab. Wa taqtadhi. Wawu yang keras ya suaranya ya. Ya, taqtadhi. Ya, kalau keras itu fasal makhrajnya juga lebih sempurna. Ya. Beda kalau setengah-setengah. Ya, taqtadhi. Fi'il mudhari'. Marfu'. Wa 'alamatu raf'i. الضمة المقدر على آخره. كنافة لأنه كنافة برات كرا كرا كنافة أبا يمحل يمجلني ضمة فتا تقضي الثقل برات لأنه معتل الياء هريضان أقول به منصوب alamat nasbih al-fathah apa? Al-dhahiratu muqaddarah ribon asyikan ribon ribon ada pertemuan dengan sukun kan? Ribon sukun yang ada pada alif, sukun yang ada pada apa? Tanwin, tanwin sukun an, in, un itu tanwin kan ibaruh an sukun kan? Karena bertemu lo sukun ini buang alifnya. Berarti tanda apa? Nasabnya fathah. Ya. Muqaddarah 'ala al-alif al-mahdhufah. Ya, 'ala al-alif al-mahdhufah. Dari sisi qira'ahnya dibuang, tapi dari sisi penulisan masih ada. Dari sisi apa? Dari sisi penulisannya ada, cuma dari pembacaannya sudah hilang. Ya, kalau disambung. Sama ini maknan itu juga. Berarti tanda apa? Nasabnya di atas alif yang dibuang. Iya. Secara pembacaannya dibuang. Karena di ribon ya maknan kan seperti itu. Bi ghairi sukhtin, ya bi ghairi sukhtin. Apa dicek lagi ya, ya ribon. Apa seperti maknan atau bukan? Ya. Bi ghairi sukhtin. Jar wa majrur muta'alliq bi mahdhuf. Sebagai apa? I'rabnya sifah li ridwan, sifah li ridwan. Sukhtin mudhaf ilaihi majrur ya. Fan. Fa'iqatan alfiyah ibn mu'dhil. Setelahnya fa'iqatan, kalau dibaca nasab bagaimana i'rabnya? Hal dari dhamir fi taqtadhi. Ya, mansub. Terus wa huwa ismul fa'il, ya'mal 'amalan fi'il, yarfa'u al-fa'il wa yansibu al-maf'ul bih. Ya, kalau disebutkan fa'ilnya mustatir juga. Hawazan taqdiruhu hiya. Alfiyah maf'ulun bih, mansub. Wa huwa مضاف ابني يعني مضاف إليه وهو مضاف أيضا ماضي مضاف إليه وجه الوجه الثاني في إعراب فائقة أن يعرب في رفع فائقة سجة أعطى دين لين سواجه خبر ذلك mubtada yang mahdhuf artinya hu hiya faiqatun atau bisa juga dibaca dengan jar faiqatin sebagai apa? Na'at sebagai alfiyah berarti di situ na'atun bil mufrad ba'da al jumlah alfiyah disifati dulu dengan jumlah maqasidun nahwi bihi mahwiyah dan seterusnya setelah disifati dengan mufrad ini boleh enggak? Boleh apa dalam had hadza ala haddi qawli ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakun kitabun disifati dengan jumlah dulu fi'liya anzalnahu setelah disifati dengan mufrad meskipun banyaknya seringnya mufrad dulu setelah itu baru jumlah syibu jumlah Kemudian wahwa bisabqin haizun tafdila. Setelahnya wahwa. Ini diantara lughahnya huwa dengan sukun wahwa. Atau ya apa? Ya. Dhamir munfasil mabni ala fathi. Ngalir rafin mubtada bisabqin متعلق في حائز سببية حائز يا خبر أول يا لي هو لذو للمبتدأ تفضيل تنحائز إذا بقى اسم فاعل يعمل عمل الفعل dia beramal kenapa karena maknanya hal atau mustaqbal di sisi lain dia bersandar kepada apa mubtada kan khabar bersandar kepada apa mubtada tafdila apa lagi ya man subhanallahi nasbi ya al alif lil lil itbo laqo itu ada penakdiran apa pada tafdila ada penakdiran mudhafun ilai ala takdiri mudhaf ilai apa takdirnya haizun tafdili tafdil ya difahami baik-baik ya terus silati ya mustaujibun sana'iyal jamila ah balik lagi mustaujibun khabarun tsanin li al-mubtada wa huwa ismu ya afan kemudian sana'iya maf'ulun bihi mustaujib mansub ya mudhaf mabni ala al-fath fi mahalli jar mudhaf ilayh al-jamila na'atun li sana'i ya di sini na'atnya masuknya kepada na'atun kashif atau na'atun muqayyad ada apa khilaf di sana kenapa yang pertama mengatakan bahwasanya jamila adalah na'at kasyif na'atun kasyif kapan na' jamila dijadikan sebagai na'atun kasyif kapan jamila dijadikan sebagai na'atun muqayyad apabila sana dianggap hanya digunakan untuk kebaikan tidak digunakan untuk kejelekan maka jamila disebut dengan apa na'atun kasyif hanya menjelaskan saja ini pujian ya baik pujian adapun kalau dianggap sana itu digunakan untuk itu kemungkinan yang baik dan yang jelek maka al-jamila adalah na'atun imkhosos na'atunya dikhususkan atau imkhosis ya asan ya atau muqayyid ya lebih tepatnya itu bukan muqayyid ya kalau muqayyid manusia ya muqayyid imkhosis paham ini ya na'atun kashif ini kita sering dapat di penjelasan ulama itu na'atun kashifah jadi dalam ayat wa antusyriku billahi ma lam yunzil bi sulthana ma lam yunzil bi sulthana ini maksudnya pada na'atun kasyif hanya menjelaskan bahwasanya kesyirikan kepada Allah itu tidak ada hujjah gitu tidak ada mafhum berarti kalau ada hujjahnya boleh dong kesyirikan tidak ada kalau itu na'atun apa muqayyid muqayyid ini enggak bukan tempatnya bukan anu makanya harus paham ini itu na'atun kasyif na'atun muqayyid itu penting gitu iya jadi intinya kalau tidak ada mafhum hanya sekedar menjelaskan maka ini na'atun apa? Kasyif tapi kalau ada mafhum maka ini na'atun muqayyid na'atun dijadikan muqayyid mentakkid gitu berarti yang sebelumnya ini umum muqayyid kemudian wallahu yaqdi bihi batin wafirah liwalahu fi darajatil akhirah wallahu asal Allah مبتدا نبذي لا مبتدا مرفوع يا يقضي فن وفاعله فن تقديره هو يعود إلى Allah. Terus wal jumlah al fi'liyah khabar ya bihi batin wa firah muta'alliq yaqdi wa firah na'atun li lihibat ya na'atun lil majrur majrur mithluh. Ada faedah di sini ya bihibatin wa firahibat adalah jamak apa muannats salim dan jamak muannats salim muannats salim inda sibawai inda sibawai adalah termasuk jamak apa tilah antara minas salasa ila asyarah. Iya. Bagaimana kaidahnya dalam sifat mausuf kemudian mubtada khabar jamak qillah bagaimana jamak kasrah bagaimana? Kalau jamaknya jamak qillah maka harus bagaimana? Kalau jamaknya jamak qillah kemudian untuk yang ghairu aqil maka yang lebih fasih apa? Mutabaqah. Mutabaqah kecocokan. Dihibatin dengan ikatan apa? Wafirat. Iya. Kalau jamaknya kasrah maka dengan mufrad. Iya, mufrad. Seperti apa? Contohnya jamak kasrah ya, selain yang qillah saja apa jamak kasrah? Hah? Yang muannas contohkan. Iya. Banyak kan dalam ayat juga. Jamu kasrah selain ini. Jamu qillah. Maka dengan mufrad cocoknya nanti. Apa? Kalau misalkan bihadaya. Iya. Bihadaya. Wafirah. Hadaya kan. Jamu kasrah. Iya kan. Bihadaya. Wafirah misalkan. Kemudian kalau yang untuk yang berakal. Bagaimana? Kalau yang berakal itu kan kalau untuk yang tidak berakal. Kalau jamaknya jamu qillah harus mutabaqah. Ini dengan alif dan ta, ini dengan alif ta. Tapi kalau misalkan jamu kasrah maka di situ tidak mutabaqah, harus mutabaqah. Tapi dengan mufrad itunya. Sifatnya, khabarnya. Ah, kalau yang sekarang itu yang berakal. Bagaimana? Kalau itu yang berakal mutabaqah harus. Apakah jamaknya kasrah ataupun apa? Qillah. Al-muslimatu misalkan al-muslimatu sanqa imatun bukan qaimatun. Ini qillah yang kasarnya al-hunudu. Qaimatun juga bukan qaimatun. Kalau qaimatun qillah kan? Samain kira-kira ini bahasan ini. Ini wallahu yaqdi bihi batin wa firah. Jumlahnya jumlah apa? Jumlah khabariyah. Maknanya apa? Insya'iyah. Kenapa? Karena doa. Seperti rahimahullah. Jumlahnya khabariyah. Tadi mananya? Doa. Makanya diterjemahkan dengan apa? Semoga Allah. Nanti ini dibahas dalam ilmu apa? Kalau apa itu? Nanti akan mengenal istilah ini. Kemudian li walahu fi darajatil akhirah. Li walahu fi darajatil akhirah. Iramnya? Ya? Ya bisa ma'tuf pada yang sebelumnya ma'tuf ala maqablahu ya. Fi daraja bahwa Allah mudhaf al-akhirah jar wa majrur muta'alliq ya sebagian mengatakan yaqdi. Bagian yang lain yang lebih tepat bukan biyakdi. Tapi bimahduf. Na'at bagi wafirah. Bagi hibar. Kenapa? Karena Allah memutuskannya bukan di derajat-derajat akhirat. Kalau seandainya dijadikan di derajat. Itu muta'alik yang biyakdi. Berarti Allah memutuskan. Memutuskan di mana? Di derajat. Memutuskannya di derajat. Di akhirat. Sehingga kata sebagian yang lain. Lebih tepatnya di derajat itu. Jarun majrur. Muta'alik bimahduf. Sifat bagi hibar. Ini hibar. Ya kainah. Tibatin kainatin di daraja di akhirah. Rasa murajaahnya ya. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan atau sebelum dilanjut, tafadhol barangkali ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Kalau ada yang terlewatkan silakan diingatkan ya. Ya, apa? Jamukillah. Jamukillah itu mana disali meskipun kata soban, kalau soban, ada khilaf kan dalam masalah ini. Ya kata dia digunakan untuk kasrah juga. Gitu. Ada. Cuma demikian keadaannya seringnya jamukillah. Karena untuk kasrah juga. Adapun dari jamak taksirnya, jamukillah sebutin Ibnu Malik dalam bahasan jamak taksir af'ilatun murdusilah. Ya, af'ilatun af'ulu thumma fi'la af'ilatun af'ilatun af'ulu thumma fi'la af'ilatun af'ulu thumma fi'la thumma ta af'alun jumu'u lillah thumma ta af'ulun jumu'u lillah af'ilatun af'idah contohnya ya. Af'ulu ashhur fi'la fitya ya kan fi'la fitya af'alun apa contohnya abghaf itu ya abghaf ahlam apa lagi masih banyak kok baik kita masuk ke fasal berikutnya hafalannya belum ya. Ya saya tunjuk satu aja dulu. Kemarin sudah dihafal semua ya? Sudah apa semua? Enggak yakin kan nih? Saya tunjuk nanti. Jadi hafal kok sambil merem selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lam hamadun wa malikah ahmadu rabbil akhara malikah tenafas selesai ini. Ha, coba Marwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Nadhim rahimahullah. Santa Barwafik harus sebutin ya. Ini saya membantu antum hafal mungkin ilmunya faham, faedah-faedahnya maknanya faham, itu insyaallah sangat bermanfaat. Kemudian al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Hafal berikutnya ini maksud bahasanya. Kalau sebelumnya mukaddimah. Nanti pada mukaddimah saja sudah banyak apa? Faedah kan ilmu nahwu. Al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Kalam dan hal-hal yang kalam itu tersusun darinya. I'rabnya dulu. Al-kalamu itu i'rabnya sebagai khabar li mubtada'in mahdhufin. Kalau antum mau tulis saya ulang saja, tapi kalau antum hanya dengarkan saja mau tulis enggak? Tapi kalau antum dirasa sudah bisa mencari di mana silakan bisa nulis. Banyak kayak seperti ini. Khabarun li mubtada'in mahdhuf. Khabar dari mubtada' mahdhuf. Nih, perhatikan. Kalau judul-judul kita judul-judul fatal itu hanya diterakan dicantumkan khabarnya saja untuk meringkas. Di sisi lain kan sudah mafhum mubtada'nya apa sehingga dibuang. Sehingga kalau antum bikin judul satu kitab hanya khabarnya saja. Ya, tuhfah asaniyah ni hadihi tuhfah asaniyah qatur nadanya hadha qatur nadha kalau boleh sebutin hadha hadha kitab kitabu panjangan khabar mudar mahzuf ala takdiri mudofairi dengan meniatkan menakdirkan adanya dua mudof yang dibuang khabar li mudar mahzuf ala takdiri mudhafaini khabar bagi mubtada yang mahdhuf dengan menakdirkan dua mudhaf jadi ada dua mudhaf yang dilepas yang dibuang dihilangkan al-asl aslinya adalah hadza babu syarhil kalami hadza babu syarhil kalami ini adalah bab penjelasan tentang al-kalam nah, itu maksudnya sehingga kalau diterjemahkan sih mungkin harus lengkap ya. Menerjemahkan ini adalah itu kan kalau bahasa Indonesia harus lengkap banget ini adalah bab penjelasan tentang kalam ya yang misalnya ini dalam ayat Al-Quran gada sebagainya nah, ada dalam ayat faqabadu qabadatan min atharir rasuli ucapan siapa ini fanabadduha wakadhalika sawwalat li nafsi ucapan siapa ini fastamiri فما حبك يا سامر يا سامري يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي هذا sebagian mereka alinahu ini seperti faqabtu qabdatan min athar ar-rasul saya genggam satu genggaman tanah dari jejak rasul maksudnya min athari hafiri faratir rasul ada di situ dua mudhaf yang dibuang yakni apa hafiri farasi ya hafiri farasi ar-rasul min athari ar-rasul dan min athari hafiri faratir rasul bekas telapak kaki kuda ar-rasul malaikat ya ha itu kemudian wa ma yata'allafu minhu wa ma yata'allafu minhu ada beberapa faedah yang berkait dengan kalimat ini yaitu apa wa ma yata'allafu minhu yang pertama di sini al-musannif mengatakan wa ma yata'allafu minhu tidak mengatakan wa ma yatarakkabu minhu secara zahir ya sama ya makna yata'allaf dan yatarakkab apa biasa itu cuma kan apa tersusun ya kan tapi sebenarnya lafaz yata'allaf itu lebih khusus lebih khusus karena yata'allaf itu ada makna yatarakkab tersusun waziyadah ada makna tambahan selain tersusun yaitu wuqul ulfah bainal juz'aini adanya kedekatan antara dua bagian seperti ya mubtada khabar zaidun alimun ini kan kalam yang tersusun dari mubtada khabar dan antara mubtada khabar bukan hanya ada susunan mubtada khabar tapi ada kedekatan ya kan ada kedekatan kalau ada mubtada mubtada ada khabar ada mubtada ya kan fa'in ada fi'il gitu ah itu jadi ada makna ya tarakkab ma'a ziyadah biasanya apa ada ya ulfah baina juz'ain yang kedekatan antara dua apa bagian dalam kalimat itu dalam satu kalam kemudian di sini minhu haknya kembali ke mana wa ma yata'allafu minhu ha maknya dulu maknya di sini ma apa? Mausul harfi atau ismi? Ismi. Kalau mausul ismi atau nama lainnya isim mausul, maka dia membutuhkan yang namanya apa? Jumlah silah. Di sini jumlah silahnya ta'allaf. Butuh juga pada a'id. A'idnya mana di sini? Minhu. Ha, kembali ke mana? Kemana? Ma. Ma. Ada punya ta'allaf. Ya. Yeah. Wa ma yata'allaf minhu betul. Ya. Ha kembali ke mana tadi? Kepada minhu, kepada ma. Ah. Boleh juga sebenarnya dikatakan minha. Selain dikatakan al-kalam wa ma yata'allaf minha itu boleh. Kenapa? Muru'atan lima waqa'at 'alaiha ma. Karena memperhatikan makna maknya. Makna ma'nya itu apa sih? Makna ma'nya itu al-kalimat. Mu'anaf atau mudzakkar? Al-kalimat. Hah? Mana? Atau al-asya? Mu'anaf atau mudzakkar? Mu'anaf itu jamak. Sehingga boleh dikatakan wa ma yata'allaf minha. Kalau minhu karena melihat lafaznya ma mudzakkar. Kalau melihat maknanya ma mu'anaf. Kenapa? Karena al-kalimat maknanya. Atau al-asya? Sehingga maknanya ya maknanya adalah ini adalah ini adalah bab penjelasan tentang kalam dan kalimat-kalimat atau kata-kata yang tersusun darinya kalam. Paham ini? Yang kalam itu tersusun darinya. Sampai di sini ada yang mau tanya kan? Kalau paham ya? Ini adalah bab penjelasan tentang kalam dan kata-kata kalau kata itu saya kata rumah kata di nah itu kata ya bukan kata kalimat nanti harus jelaskan dan al-asya atau kalimat-kalimat yang kalam itu tersusun darinya nah. Baik, kita masuk ke bait. كلامنا لفظ مفيد كالصقم واسم وفعل ثم حرف الكريم وحيده كلمة والقول عبد وكلمة بها كلام قد يؤم كلامنا لفظ مفيد كالصقم ترجمانية الجزية كلام كامي يعني النحات أتى النحفيون adalah lafaz, itu yang pertama, adalah lafaz yang berfaedah seperti istaqim. Wasmun wa fi'lun thumma harfun al-kalim, isim, fi'il, huruf adalah al-kalim. Wahiduhu kalimatun wal qawlu 'am, satuannya al-kalim adalah kalimah, mafradnya satuannya. Wal qawlu 'am, sedangkan al-qawl itu 'am, mencakup, mencakup al-kalam, mencakup al-kalim, mencakup al-kalimah. Wa kilmatun biha kalamun qad yu'am, dan kilmah, dengan kilmah kadang dimaukan makna kalam. Jadi kilmah kadang dimaukan makna kalam, masih jumlah mufidah. Kilmah aslinya inda an-nuhat atau fisilahi an-nuhat, kilmah kalimah ya kata, satu kata. Tapi kadang dimaukan hanya kalam, jumlah mufidah. Nah, insyaAllah selamat. Yang pertama kalamuna. Kenapa di sini dan juga di kitab-kitab nahwu yang lain pembahasan pertama yang disebutkan disajikan adalah tentang al-kalam? Alasannya katanya saya lupa ini. Saya nukilkan dari kalau salah dari Ibn Hamdun ya hasyiannya. Katanya innama bada'a bi ta'rifil kalam, innama bada'a bi ta'rifil kalami li'annahu al-maqsudu bizzat izzihi yaqa'u tafahumu. Saya ulangi lagi. Kalau dia cepat ya. Innama bada bi ta'rifil kalam li'annahu al-maqsudu bizzat izzihi yaqa'u tafahumu. Hanyalah al-musannif dan juga yang lain dalam tuhfah juga al-kalam dulu kan, al-kalam huwa lafzul murakkabul mufir bil wadhi asamu thalathatun ismail. Kenapa? Karena al-maqsudu bidzat itulah yang dituju secara hakiki. Izbihi karena dengan kalam yaqa'u tafahum, dihasilkan saling memahami satu sama lainnya. Dan itu dijelaskan dalam sifat juga kan, alasannya kenapa, dan tidak perlu kita memperluasnya, silakan antum kembali padanya. Lafzun mufidun kastaqim, dan juga pengertian lafaz antum sudah lewatkan. Al-sawt al-mustamil ala ba'di hurufil ahrufil hijaiyah kan. Dan lafaz itu bentuknya apa? Mafsar. Lafaz yalfidhu, ya. Lafaz yalfidhu, ya kan? Ma yalfidhu. Maksudnya lafaz dan dia mafsar tapi maknanya maf'ul. Maknanya apa? Maf'ul. Lafzun malfuz bi. Malfuzun bi. Sesuatu yang diucapkan, yang dilafazkan. Sama seperti khalqun. Khalqun mafsar kan? Maknanya apa? Maf'ul, makhluk. Betul enggak? Khalqun maknanya makhluk. Kalam adalah lafaz yang mufid. Mufidun, berfaedah. Mufidun, kenapa tidak dijadikan sebagai khabar tsani bagi kalam? Dijadikan sebagai na'at, ya kan, bagi lafzun. Nah ini kadang-kadang bingung kan, kalau yang seperti ini tuh. Al-kalamu ya biasa dalam jurmiyah. Al-kalamu huwa lafzun mufidul bil wad'i. Selesai bagaimana? Kenapa tidak dijadikan khabar bagi al-kalam semua gitu? Tapi dijadikan na'at bagi yang sebelumnya persis. Di sini mufid iramnya sebagai apa? Na'at bagi lafzun. Tidak, bukan sebagai apa? Khabar fanin bagi kalam. Kata Al-Azhari dalam i'rab, ya dalam i'rab jurmiyah sebutkan لأنه إذا اجتمع فصول في حد. Kalau betul silakan. Kalau enggak enggak apa-apa, antum bisa habis tempatnya kalau di sini. Cuma kalau di sini luar itu pantan hilang. Iya itu. Kakak juga kuat juga ini. Kalau di hitam sukanya hilang. لأنه إذا اجتمع فصول في حد كان كل فصل قيد لما قبله. Anda manusia dah cepat kan tingkatannya kan? Hah? لأنه إذا اجتمع فصول في حد كان كل فصل قيد لما قبله. Dah? لكوني ما قبله أعم منه. Nah, kalau yang menulis Arab ini sulit, yang Indonesianya juga. Likaunihi ma qablahu a'am minhu. Jadi ini masih awal-awal, saya tekankan lagi, antum pahami baik-baik. Kalau tidak, ya antum melewatkan waktu 2 tahun atau lebih merapat. Jelas sedikit. Ya. Karena kata beliau, apabila berkumpul fusul, pemisah-pemisah, fasal, pemisah-pemisah, pembeda-pembeda, pemisah-pemisah. Ya. Dalam satu definisi, biasanya kebatikan ini. Kalau definisi kan banyak fasal kan. Fasal untuk, yang mengkhususkan sesuatu yang didefinisikan, yang didefinisikan itu dan mengeluarkan yang lain. Namanya fasal kan, dengan disebutkan ini fasal yang pertama, keluar ini. Fasal yang kedua, keluar ini. Fasal yang ketiga, keluar ini. Ya kan, sering kan didapatkan seperti itu kan. Nah, yang sering khorojabi itu loh. Nah, itu fasal-fasal kan. Karena apabila berkumpul fusul fi haddin dalam satu definisi, karena definisi itu harus fasal-fasal dan fasal-fasal kan, untuk mengeluarkan selain yang membedakan dengan yang lainnya, iya kan? Nah, seperti nanti kalau anda bahas na'af, ini keluar dengannya, ini keluar dengan ini, ya. Apabila berkumpul fusul fi haddin dalam satu definisi, kana kullu faslin, maksudnya fasal, pemisah, qaidun lima qablah, maka ia mengqaid, membatasi yang sebelumnya persis. Likauni ma qablahu aminu, karena yang sebelumnya itu umum. Jadi dihususkan lagi. Seperti tadi, dalam apa? Jurmiyah, al-kalamu huwa lafzul murakkabu. Al-lafzul umum enggak? Umum. Dihususkan dengan fasal al-murakkab. Al-murakkab masih umum enggak? Masih. Al-mufid. Masih. Bilbabu'i. Nah gitu. Jadi bukan dijadikan khobar, sanid, salis. Meskipun ada khobar, pergilang itu ada. Iya kan? Ta'adudul khobar, mawujud. Salah katir. Kemudian, kastaqim. Nah ini juga ada pembahasan. Kalau bisa ada jam ya. Biasa jam pergerakan. Karena ada jam 14. Ini sama 9 kan? Kalau bisa nanti minta ya. Macam dinding supaya kita bisa mengambil waktu. Kastaqim. Ada dua sisi i'rab. Mada kastaqim. Bisa dengan dua sisi i'rab, mana ada khilaf. Dan insyaallah sih dari sisi mananya enggak jauh. Bagian bagian ini, bagian itu. Ini kastaqim katanya, menurut pendapat yang pertama, saya nukil dari i'rab Tamrina. Ya Tamrina Jalil Al-Azhari, i'rab Al-Jabir bin Malik. Fi mawdi' na'ti. Ya kastaqim al-jar wa majrur. Muta'arrif bi mahdhuf ma'at sifat radi mufid. Kenapa? Karena kastaqim jar majrur syibah jumlah. Datang setelah nakirah. Maka dia sebagai na'at. Nah bagaimana? Mufid yang setelahnya. Yang sebelumnya persis. Paham ini? Ala takdiri kaunihi min tamamil hadd. Ala takdiri kaunihi min tamamil hadd. Dengan menakdirkan atau menganggap bahwasanya kastaqim ini dijadikan sebagai penyempurna definisi. Jadi definisi kalam itu belum selesai sampai lafzul mufid. Kastaqim ini pun termasuk. penyempurna definisi dari kalam. Maka kalau demikian, kalau kastaqim dijadikan sebagai penyempurna definisi kalam, maka kastaqim dijadikan sebagai na'at bagi mufid. Ha? Antum pernah belum sih bahasa kayak gini sebelumnya? Kalau sudah pernah dikit-dikit kan ini. Eh tadi kan jam majur ketika datang, layanan kiroh, penat, dan muta'alikin yang mahzuf. Sudah kan seperti ini? Hah? Kemudian itu sisi yang pertama. Jadi kalau dianggap bahwasanya definisi kalam itu belum sempurna sampai mufid, kalam adalah lafaz yang mufid, belum sempurna itu. Kecuali dengan kastaqim, seperti faedah yang diberikan oleh istaqim. Istaqim ada faedahnya enggak? Ada juga. Istiqamah agama ada faedahnya. Ada musnad dan musnad ilaihnya. Musnad ilaihnya mahdhuf anta. Jadi tidak semua faedah. Faedah seperti faedah yang diberikan oleh istaqim. Ada murakkab dengan wadha. Kemudian wa khabarun ma khabaru mubtalin mahdhuf, atau sisi yang kedua, kastaqim bukan dijadikan sebagai sifat bagi mufid, tapi ia dijadikan sebagai khabar dari mubtada mahdhuf. Khabar dari mahdhuf jar majrur mubtali bi mahdhuf fi mubtada mahdhuf ala taqdiri kaunihi misalan ba'da tamamil hadd. Kalau seandainya itu kemudian itu. Tolong, kalau saya salah itu. Seandainya saja, kalau saja, karena sama-sama mananya. Iya. Kemudian taukid mungkin ya. Saya ulangi. Dia kastaqim khobar dari mubtada yang mahdhuf ala takdiri, kalau dianggap kaunihi misalan, bahwasanya kastaqim didatangkan sekedar percontohan saja. La ba'da tamamil hadd, bukan setelah sempurna kalam. Saya ulangi, khabar wa khabar mubtada'i mahdhuf ala taqdiri kaunihi misalan ba'da tamamil hadd. Gitu, keliru tadi ya. Jadi sisi yang kedua ini ada sudah tertulis loh. Belum, saya bacakan lagi. Wa khabaru mubtada'in mahdhufin ala taqdiri kaunihi misalan ba'da tamamil hadd. Ya, jadi yang kedua ya, kastaqim dia sebagai khabar dari mubtada yang mahdhuf, ini dengan menganggap nakdirkan bahwasanya kastaqim itu adalah contoh yang didatangkan setelah definisi kalam sempurna. Kalam menolak mufid selesai definisi kalam. Sudah sempurna dicontohkan. Maka kalau dia didatangkan sekedar sebagai contoh, maka i'rabnya kastaqim sebagai khabar dari mubtada yang mahdhuf. Sampai ini. Ya, kalau udah sering-sering sih biasa gitu. Belum selesai ini. Ya. Dan beliau Ibnu Malik di dalam kitabnya mencukupkan sami mufid. Kalau mengenai sami mufid, murakkab segala macamnya di luar tidak disebutkan. Kenapa? Karena pada mufid ada kelaziman yang namanya mufid otomatis murakkab otomatis di luar gitu. Hah? Kemudian wala taqdiraini majrurul kafi mahdhuf. Tulis, silakan. Ditulis belum paham dulu kalau dijelaskan misalnya belum paham. Dulu aja dulu enggak apa-apa. Atau ada rekamannya enggak supaya nanti bisa merujuk lagi minta di radio mungkin ya. Nah, kali ya kecepatan saya. Wala taqdiraini majrurul kafi mahdhuf. Di atas dua penakdiran ini, dua penakdiran ini maksud apa? Ditakdirkan yang pertama istaqim sebagai penyempurna definisi. Ditakdirkan yang kedua kastaqim sebagai percontohan setelah definisi telah sempurna. Di atas dua penakdiran ini, maka isim yang dijarkan oleh kaf bukan panjang ya, jangan begini aja. Oh panjang juga betul ya. Oleh kaf mahdhuf dibuang. Jadi majurnya kafnya dibuang. Saya ulangi, wala taqdiraini, di atas dua penakdiran ini majrurul kafi, isim yang dijarkan oleh kaf itu mahdhuf dibuang. Bukan istaqim yang dijarkan oleh apa? Kaf. Al-awwal berdasarkan penafsiran yang pertama, yakni dengan menjadikan kasdakin sebagai penyempurna definisi, ya, maka takdirnya adalah kafaidati istaqim. Kafaidati istaqim. Nah, berarti dari terjemahannya, kalam adalah lafaz yang berfaedah seperti faedah istaqim. Wala tsani, adapun di atas penakdiran atau anggapan yang kedua, dengan dianggap bahwasanya kastaqim itu sekedar percontohan yang didatangkan setelah definisi sempurna, takdirnya adalah zalika wa zalika. Wa zalika ka qaulika istaqim. Wa zalika ka qaulika istaqim. Kan tadi khabar, iya kan? Berarti mubtada mana zalika? Wa zalika ka qaulika. Kalau tadi dianggap sebagai penyempurna definisi, maka takdirnya nih, kalamun lafzun mufidun. Ya. Mufidun. Terus apa? Mufidun. Kainun, ya kan? Kafaidati, kainunnya itu untuk muta'aliknya apa? Kaf. Ya. Mufidun kainun kafaidati istaqim. Kalau yang kedua, kalamun lafzun mufidun wa dzalika, ya kan? Ya qaulika istaqim. Ini yang sering itu sering bilang, insyaallah. Kalau antum agak paham, ya lumayan. Nanti ketemu lagi. Kemudian kata Al-Ashmuni, ya memang berbeda-beda tarjihnya mereka. Kalau Al-Muradi merujukannya kedua. Apa yang kedua? Dijadikan sebagai tamdzil, ya. Kenapa? Karena yang namanya definisi itu kurang bagus kalau hanya ditunjukkan dengan dalalah istilzam. Kalau seandainya tadi kan dijadikan definisi, ya. Nah, sudahlah, takutnya tambah ruwet. Jadi perlu nggak nih atau nggak usah? Usah atau nggak usah? Nggak usah ya, Pan. Kalau Al-Asmuni, kalau tadi siapa? Al-Muradi merujukkan yang kedua, tamtsil ba'da tamamil hajj. Ini dia. Ini juga sepertinya sama ya Al-Asmuni juga. Tamtsil, karena ya definisi mendefinisikan tamtsil ba'da tamamil hajj. Ya. Tadi yang pertama apa tadi? Oh, jadi. Yang pertama itu penyempurna, ya, penyempurna apa? Definisi. Al-Muhim ada khilaf lah. Masih pun ada hujan. Tapi ya khilafnya tidak terlalu banyak pengaruh kok. Jadi lah, jangan terlalu khilaf lah. Sudah cukup segitu ya, lumayan. Anda mau lebih biasa jadi yang baca banyak. Ya. Katanya, ya ini sedikit faedah, tapi faedahnya berkaitan dengan Imam Nahu, yaitu tamtsil beliau dengan istiqim. Ini mengisyaratkan bahwasanya ilmu itu tidak bisa diperoleh kecuali dengan istiqomah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelasnya kalamun lafzun mufidun, guys. Istiqim. Wasmun wa fi'lun tsumma harfun lil kalim. Isim, fi'il, summa bermakna wawu. Kemudian al-kalim. Isim didahulukan, kenapa? Ya li sumuwihi. Sama yuzihi ala akhwaihi. Akhwaihi. Jadi dia termuliakan dengan yang lainnya. Dan isim kan sudah lewatkan definisinya. Dalam apa? Ilmu suhfa itu ya. Dalam kitab suhfa. Duhatan usilahan. Usilahan apa? Madalla ala ma'na fi nafsi. Ya kan? Walam yaqtarin ya di zaman bil azmina atsalatha. Wa fi'lan didekatkan karena dia ada kedekatan dengan isim. Urutannya, penurutan martabatnya. Fi'lan adalah madalla ala ma'na fi nafsi. Wa qtarana bi hadis al azmina atsalatha. Ayat itu. Lalu silakan mau saya lagi. Ini huruf. Madalla ala ma'na fi ghairi. secara lughah dan istilah ada semua itu, akan tinggal kita lagi. Al-kalim adalah al-kalim. Al-kalim i'rabnya sebagai mubtada muakhar. Ismun khabar muqaddam. Aslinya al-kalim, al-kalim adalah isim fi'il dan huruf. Al-kalim bermakna al-kalimat. Bermakna apa? Al-kalimat. Dan dia adalah isim jenis jamak. Isim jenis jamak nanti juga mungkin ada yang dibaca. Ya, dia menunjukkan kepada jamak. Dan terbedakan antara jamak, isim jenis jamak dan mufradnya dengan ta ghaliban. Al-kalim ini isim jenis jamaknya, menunjukkan lebih dari dua jamak. Mufradnya kalimah. Yang seperti ini apa? Syajarah, syajar, syajarah, tamrun, tamrah, gitu kan? Nanti ada kelengkapannya insyaallah. Hami rabbi insyaallah jelas ini ya. Ismun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Wahiduhu karimatun wal qawlu 'am wahiduhu. Satuannya al-kalim, satuannya itu kalimah. Ini ada sedikit faedah. Wahiduhu. Kemana kembali pemirsa? Kepada al-kalim. Al-kalim sudah sebutkan adalah isim jenis jamak. Maka dia boleh dihukumi dengan muzakkar, boleh dihukumi dengan muannas. Contoh dalam ayat a'jazu nakhlin munqair. Ini kalau dihukumi apa? Nakhlin dihukumi sebagai muzakkar. A'jazu nakhlin munqair. Karena dihukumi muannas, jadi a'jazu nakhlin khawiyah. Isim jenis boleh dihukumi muzakkar dan muannas. Di sini wahidu dihukumi al-kalim dengan muannas, dan Ibnu Muhtin menggunakan hak wahidu, hak gak ada yang salah. Wahidu kalimatun, satuannya al-kalim adalah kalimah. Sudah berapa kita lewatin? Ada kalam, ada kalim, ada apa? Kalimah. Paham? Tiga. Wal qawlu 'am. Sedangkan al qawl 'am, ini 'am bisa dengan tiga sisi. Yang pertama saya ambil padanya dari Al-Azhari. Yahtamil an yakuna fi'lan madhiya. Memungkinkan untuk 'am itu dijadikan sebagai apa? Fi'il madhi. 'Amma, 'amma ya'ummu 'am. Dan kalau pada akhir bait huruf yang ditasydid itu wajib disukun. Wajib disukun. Amma, am, wajib diaturan. Tapi yu'am, ada yu'am dengan tasydid kan? Itu kaitannya di akhir-akhir bait itu huruf yang bertasydid wajib disukun. Ana sudah tulis ucapan siapa, cuma dicari sini. Oh, gak ketemu. Siapa-siapa gitu, nah lupa. Perasaan sudah ditulis kok. Ya sudah. Al-muhim kalau ada huruf bertasydid di akhir-akhir bait, wajib disukun. Saya ulangi, yahtamil an yakuna fi'lan madhiyan 'am, bisa memungkinkan dia sebagai fi'il madhi. Sebagai fi'lun madhi. Nah, fi'il madhi ya, fi'lun madhi. Wa fa'ilu mustadir fihi, berarti fa'ilu mustadir fihi jawazan, takdirnya apa? Huwa ya'udu ila qaul, ya, al-qaulu 'am khabar, berarti khabar jumlah, berarti sedangkan al-qaul ucapan 'am mencakup kalam, mencakup kalim, mencakup kalimah, tiga-tiganya tercakupi. Ha? Kalam berarti zaidun qa'imun, ya qaul. In qama zaidun pun ini kalim qaul, zaidun ini kalimah pun qaul. Paham? Wal jumlah khabar mubtada, ada jumlah am, jumlah fi'liyah, khabar mubtada. Atau sisi yang kedua am, wa an yakuna isma tafdhilin wa asluhu am, udhibat minhul hamzah daruratan. Bisa juga am di situ adalah isim tafdhil, aslinya am, udhibat minhu al hamzatu daruratan, dibuang darinya hamzah karena darurah syi'riyah. Darurah ini syi'riyah. Kama hudhifat sama'an min khairin wa syarrin. Ini sekali dituliskan pelan. Ya. Sebagaimana dibuang hamzah pada khair dan syar. Khair ini akhyar. Dibuang hamzah yang sama'i. Siapa saja tidak dikiaskan. Ini syarrin asyar. Ada pun di sini am. Dari am dibuang hamzahnya darurah. Ad-darurah tubihul mahdurah. Nah itu berarti itu nanti berartinya nanti dulu. Wa yahtamil an yakuna isma fa'il. Bisa juga am dijadikan sebagai isim fa'il. Berarti aslinya amun, amma ya'umu amun, dalla yadilu balun, isim fa'il kan? Aslinya amimun, dilebur, dilebur, jadi amun. Hudhifat minhul alif, dibuang alifnya, tadi am, jadi am. Kama fi bar, sebagaimana pada bar, barun, innahu huwal barur rahim, al-bar, namanya. Paham? Nah, bisa berapa sisi am? Tiga. Sil mau amma. Kalau berarti amma, ya nanti insyaallah nantinya. Atau yang kedua dari apa? Isim tafdhil am dibuang hamzahnya darurah. Yang ketiga am isim fa'il dibuang alifnya. Seperti bar. Ala kulli hal fala budda fil kalami min hazin. Amma enggak teruskan panjang. Di atas tiga penafsiran tadi, maka di situ ada yang mahdhuf semua. Kalau seandainya am fi'il, berarti ada maf'ul bi yang mahdhuf. Amma jami'aha gitu kan. Kalau dijadikan amun am ya. Kalau dijadikan apa tadi yang kedua ah? Isim tafdhil berarti ada huruf jar dan majrurnya ini dua. Am min ats-tsalatsah tadi telah lewat. Am min ats-tsalatsah. Kalau amun ada huruf jar juga beserta isim majrurnya yang amun amun fi ats-tsalatsah. Amun fi ats-tsalatsah. Mana yang lebih bagus dari tiga ini? Ah. Ini enggak ada jatah airnya, Pak. Cuma kita dua jam. Ya, sabar. Berikut ya. Mana yang lebih bagus? Wa umumu tsani asmal min jihatil ma'na. Ya. Keumuman yang kedua, Pak. Izin tafdhil. A'am. Apa yang antum bayangkan ketika dikatakan bahwasanya qaul itu lebih umum dari tiga yang telah lewat. Berarti tiga tadi tercakupi dan masih mencakupi yang lainnya. Iya kan? Adapun kalau yang pertama dan kedua hanya mencakupi tiga tadi yang telah lewat. Kalam, kalim, kalimah. Tapi kalau dikatakan lebih umum dari tiga tadi masuk semua, ada tambahan yang lain. Berarti yang lain lebih umum ini ya, yang kedua. Wa umumu tsani asmal min jadil ma'na. Umuman makna yang dipahami dari yang kedua itu am dari isim tafdhil itu lebih mencakup dari isim ma'na. Kenapa? Li'annahu yasduqu fi madatin la yujad fiha wahid min ats-tsalatsah. Li'annahu yasduqu, itu silakan. Li'annahu yasduqu fi madatin la yujadu fiha wahidun minas salasah kahulami zaidin. Kahulami zaidin. Alasannya adalah karena kalau dikatakan am minas salasah, qaul lebih umum dari al-kalam, dari al-kalimah dan dari al-kalim. Maka ini kata beliau, ini lebih umum li'annahu yasduq. karena ucapan ini bisa diterapkan fi madatin, pada madah materi, pada lafaz yang la yujad fiha wahid min asanafa, yang selain tiga tadi. Itu gampangnya. Karena al-qaul ini diterapkan untuk kalam bisa, diterapkan untuk kalimah bisa, diterapkan untuk kalim bisa, untuk selain yang tiga ini pun bisa. Ada kan? Ya, selain tiga ini ada. Ya. Contohnya Ghulamu Zaidin. Ghulamu Zaidin. Ghulamu Zaidin kalam bukan? Bukan, kenapa? Ghairu mufid. Iya kan? Maksudnya murakkab. Karim bukan? Bukan, kenapa? Hanya dua. Kalau karim itu tiga minimalnya. Kalimah bukan? Bukan, ini dua. Ah, berarti lebih bagus apa? A'amdadi. Mencakup kalam, kalim, kalimah, dan selain yang tiga tadi. Itu makna tadi. Karena dia yasduku. Bisa diterapkan di madatin pada lafaz yang tidak ditemukan. Padanya satu, tiga, satu dari tiga yang lewat tadi. Jadi Ghulamu Zaidin mengumum kumpulit. Ini bukan kalam, bukan kalimah, bukan kalim. Dan pada semua takdiran, jumlah qaul qaul am, jumlah ibtidaiyah, tidak atau istinafiyah, tidak ada mahal dalam i'rab. Ini belum dibaca syarah, sudah mau habis. Wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Kilmatun mubtada marfu'. Dia nakir kemana ibah? Lafadznya. Hah? Nakira. Cuma qusida lafdhu, dia ditujukan hanya lafadznya, lafadz kilmah, maka dia menjadi ma'rifah seperti alam. Sehingga boleh dengannya memulai mubtada. Paham enggak? Jadi kalau kilmah ini mubtada, kalau mubtada kok nakira kok saya boleh. Kalau saya yang namanya mubtada harus ma'rifah, maka jawabannya kilmah itu dikendaki lafaznya, lafaz kilmah. Sesuatu kalau dikendaki lafaznya, maka menjadi ma'rifah seperti alam. Maka dia dijadikan bagi mubtada bisa. Meskipun ada jawaban yang lain, tapi ini yang lebih insya Allah lebih bagus daripada jawabannya Al-Makudi yang mengatakan bahwasanya ilmah itu untuk tanwi' sehingga boleh. Ya sudahlah, nanti tanwi' ini karena pertama lemah, yang kedua artinya nanti perlu dilihat lagi memahami tanwi' itu apa, nanti aja. Paham ini? Biha jarun wa majrur dan muta'alliq bi yu'am. Kalamun mubtada apa? Sanin, ya kan? Katanya yang membolehkan untuk dia dijadikan sebagai mubtada padahal nakirah karena dia bermakna naibul fa'il. Mana naibul fa'il kan? Kalamun yu'am. Maknanya naibul fa'il. Biha mubtada dengan yu'am. Qad untuk apa? Takdir. Yu'am itu mabni lil majhul. Amma ya'ummu yu'am. Tadinya tasjid karena di akhir bait wajib disukun. Ada beberapa bahasa sebenarnya itu. Terjemahin dulu ya. Kilmah dengan kilmah kadang kalam dimaukan. Atau mudahnya gini aja. Kilmah kadang bermakna kalimah. Bermakna apa? Kalam. Kilmah kadang bermakna kalam. Dan sebelumnya kilmah itu adalah lughah, dari lughah kalimah. Antum mau tahu lughahnya kalimah ada berapa? Ada tiga. Iya. Lughahnya kalimah ada tiga. Lughah yang pertama adalah seperti nabithah, wazannya nabithah. Nabithah itu samru sidr, buah-buahan sidr. Kalimah wazannya seperti wazan apa? Nabithah. Paham ini? Ini yang fushah, fasih. Ini lughahnya alul hijab. Kalla inna kalimatun huwa qailuha wa min waraihi barzakhun ila yaumil ba'tsun. Yang kedua kilmah. Kilmah ini seperti yang dalam bait ini, kilmah ini wazannya sidrah. Sidrah ini lughahnya tanim. Lughahnya tanim. Yang ketiga kalmah wazannya dharbah. Dharbah ini nafsu alaiha al-jauhari. Bagaimana lughahnya disebutkan al-jauhari? Ada bahasa syairnya, kalau mau tulis silakan. Diisyaratkan oleh Syaban di dalam alfiahnya Katanya fiha thalathu min lughatil ummah, kalimatun wa kilmatun wa kalmah. Majlis silakan. Fiha thalathu min lughatil ummah. Pada kalimah ada tiga lughah pada ummah bahasa Arab. Kalimatun wa kilmatun wa kalmah. Hafal? Fiha thalathu min lughatil ummah. Kalimatun wa kilmatun wa kalmah. Ini belum selesai ini pembahasan ini, cuma waktu sudah selesai. InsyaAllah nanti kita tambahkan penjelasan bait syair yang ke 9 bagian yang keduanya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.